Bagaimana kalau kita jadi makmum membaca surah Al-Fatihah belum selesai, sedangkan imam mulai rukuk? Apakah kita harus menyelesaikan Al-Fatihah atau ikut rukuk saja? Hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna majlisal imam yutamma bih, fa idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u wa idza sajada fasjudu. Nah, dijadikan imam untuk diikuti. Kalau imam takbir, takbir. Nah, wa idza raka'a farka'u. Kalau imam ruku, ruku. Wa idza sajada fasjudu. Nah, fasjudu. Walaupun belum selesai sudah ruku. Nah, diikuti imam. Kalau sampai mengakhiri, ini si imam demikian. Aidan hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala bima'na. Bagaimana kalau kita masbuk ketinggalan salat sementara imam tasyahud akhir? Apakah kita juga harus ikut membaca tasyahud juga? Nah, ikut tasyahud juga. Nah, dan belum dihitung satu rakaat. Tolong jelaskan qiraah-qiraah yang ada dan bagaimana bacaan mereka masing-masing. Nah, ini satu qiraah di ma'bar dipelajari dalam tempo 1 tahun. Maka kalau mau belajar butuh 20 tahun. Sementara daurah cuma sepekan. Nah, jadi tidak cukup. Bagaimana mengatasi kejenuhan anak didik atau santri saat berhadapan dengan rutinitas pengajaran tamhid? Harus ada, kadang-kadang dibutuhkan bermain. Nah, bermain dengan apa, diadakan semacam lomba atau disuruh memasang huruf-huruf dari hijaiyah, dikasih perlombaan dan lain sebagainya, hiburan-hiburan yang baik atau kisah, cerita-cerita yang menarik dari Al-Quran dan Sunnah. Nah, sangat bagus sekali. Apa kriteria untuk melanjutkan kenaikan jilid atau boleh melanjutkan bacaan ke halaman berikutnya? Yang jelas sudah, nah, bagus, bagus bacaannya dan tidak banyak kesalahan. Adapun masalah tajwid secara mutqin, nanti insya Allah akan berlangsung setelah sampai Al-Quran Al-Karim. Nah, apakah fungsi khot yang ada di kotak bawah? Karena belum dibahas. Khot yang ada di kotak bawah, ini penjelasan aja, penjelasan bahasa Arab. Nah, ini hati-hati. Nah, bedakan satu dengan lainnya. Nah, bahwa ada bahkan sani alakan asal, kalau seandainya diulang itu lebih bagus. Nah, kita bikin bahasa Arab biar gurunya juga bisa bahasa Arab. Nah, ini khusus bagi para pengajar. Tapi petunjuknya sudah ada di, nah, sudah ada di permulaan masing-masing. Nah, untuk penyambungan huruf, kenapa tidak dilakukan secara bertahap, khususnya pada jilid 2 halaman 1? Sudah dilakukan bertahap di sini. Nah, yang belum mana ini? Sudah dilakukan secara bertahap. Nah, kapan seorang santri boleh mendapat hukuman? Tolong jelaskan kepada kami tentang tahapan-tahapan hukuman yang syar'i. Hadis Amr bin Sulaiman Abi An Jaddih. Umaru awladakum bisalah wa hum abna sab' ribuhu alaiha wa hum abna asyar. Perintahkan untuk sholat anak kalian umur 7 tahun dan pukullah jika sudah sampai umur 10 tahun. Nah, jadi kalau sudah bandel, sudah balik, belum, nah, belum mau melakukan sholat sebagai kewajiban, demikian boleh dipukul. Nah, tentunya pukulan yang tidak berbahaya seperti di tangan atau di kaki, bukan di kepala. Di dalam album tasjilat dan radio yayasan ada fail Qori, Hani, Arifain, Sudeyas, Umaydi, Suraim, Satri, Matrud, Anam, Rashid dan lain-lain. Yang kami tanyakan bagaimana keadaan masing-masing Qori di atas. Nah, yang jelas orang-orang awam kebanyakan. kebanyakan mereka adalah orang-orang awam. Dan sampai Fusari sendiri adalah orang awami. Nah, bacanya bagus. Abdul Basit sendiri Qori internasional juara satu, tapi azan di negara Syiah, asyhadu anna aliyan waliyullah. Nah, asyhadu anna aliyan waliyullah. Yang penting zalab, ya nak. Yang penting fulus, dapat duit. Nah, Surem bacaannya lebih bagus daripada Sudais. Tapi dari segi Sunni, Sudais, nah, lebih bagus. Nah, Matrud Sufi. Nah, Rashid, siapa ini? Khwani. Misalnya Rashid, nah, Khwani. Nah, Tulen. Nah, banyak nyanyiannya. Nah, di Anasib. Nah, Misalnya Rashid. Nah, di Indonesia banyak dipakai Iqra' dan diakui pemakaiannya di berbagai daerah dalam agama dakwah, pengajian bacaan Quran. Tolong jelaskan kelemahan-kelemahannya sehingga tahmid dimunculkan untuk mengatasi kelemahan tersebut. Tidak usah kita tunjukkan kelemahan-kelemahannya. Yang jelas mau mengajar Iqra' dipersilahkan, yang mengajar tahmid dipersilahkan, Iqra' dipersilahkan. Kita tidak menganjurkan yang mau mengajar tamhid juga tidak jadi masalah. Nah, yang penting mengajarkan Al-Quranul Karim. Nah, seandainya bukan dari Ahlu Sunnah, maka boleh disiarkan orang-orang yang awam, yang tidak matrotnya. Nah, berbahaya, insya Allah tidak punya pengaruh sama sekali. Nah, orang awam seperti Husari atau Nsyawi, nah, tidak begitu berpengaruh sama sekali tentang ini dakwah. Kebanyakan qurra adalah orang-orang awam. Afan, kita masih bingung melafadzkan makhluk dhad. Ketika diucapkan, apakah mulut harus dibengkokkan dan posisi lidahnya bagaimana? Biasa aja, do, tepinya aja, do, di, du. Nah, mudah sebenarnya, do, di, du. Tepi, nah, terpapasan dengan semua gigi sini. Nah, do. Ini lidahnya dari sini nanti menempel ke sini semuanya. Nah, ke gigi, do. Nah, jadi tidak boleh Allah bom, tidak boleh ke sini. Bagaimana membaca innama amruhu idza arada syai'a, jika berhenti di amruh, ya amruh, innama amruh. Nah, iya enggak, innama amruh, kalau mau berhenti hal darurah misalnya. Cara makmum dalam membaca Al-Fatihah dalam salat jamaah, apakah setelah mengucapkan amin sementara kita harus menyimak imam membaca surat, atau setelah imam membaca alhamdulillah rabbil alamin kemudian kita mengikutinya, dan bagaimana seterusnya? Ada beberapa cara. Ketika imam membaca dengan tartil, dengan pelan misalnya, alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, atau di akhir ketika selesai amin, kita baca. Nah, kita baca Al-Fatihah. Nah, pada saat sahur kita mengikuti azan dari masjid yang kita salat padanya. Sementara masjid yang lainnya sudah terdengar azan, apakah kita harus menghentikan makan atau tidak, tergantung. Makanya dibutuhkan untuk mengetahui fajr. Nah, fajr shadiq. Itu kuncinya. Walaupun seluruh masjid sudah azan tapi belum masuk fajr, kalian makan sampai sekenyang-kenyangnya enggak apa-apa. Nah, Pundinya di fajar. Nah, jadi sampai datangnya fajar shadiq, itu baru berhenti. Tergantung dari adanya bagaimana. Kebiasaan dan sufiyah lebih didahulukan. Mereka mengadakan waktu ihtiyat namanya. Membaca surat al-fatihah kepada kami dengan beberapa qiraah. Bisa membaca surat al-fatihah kepada kami dengan beberapa qiraah. Nah, insyaallah kita masih mau belajar dalam tempo sehari. Salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Apabila sebelum ke masjid kita telah melakukannya di rumah, dan saat tiba di masjid malah kita salat sunnah 2 rakaat lagi, atau boleh duduk atau terus berdiri sampai imam datang untuk memulai salat dalam masjid, maka hadis Abi Qatadah, "Idza dakhala ahlul masjid fala tajlis hatta yusalli ra'atain." Nah, hadis Abi Qatadah wal Bukhari Muslim. Kalau masuk masjid salat 2 rakaat. Sedangkan jumhur mengatakan tidak wajib tahiyatul masjid, tidak wajib, sebagaimana hadis Abi Hurairah, hadis Talhah bin Ubaidillah, ketika badui datang, kemudian Rasulullah SAW menyebutkan tentang rukun Islam. Faqala la azid ala hadha wa la angkus. Artinya tidak menambah dari salat fardu atau zakat, puasa, siam, haji. Nah, tidak menambah tatawu yang lainnya. Nah, fajar Rasulullah SAW dakhal jannah in sadaq. Kalau dia benar akan masuk surga. Ini dalilnya bagi jumhur. Awasnya salat tahiyatul masjid tidak wajib. Nah, kita rajihkan oleh Syekh Mubil, Syekh Hayyan dan sebagainya, salat tahiyatul masjid termasuk wajib. Apabila belum melakukan salat sunnah 2 rakaat di rumah, apakah salat sunnah tahiyatul masjid sudah cukup sebagai salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh? Lebih baik daripada dunia dengan segala isinya. Nah, di jamak di situ niatkan. Nah, di dua niat ke salat tahiyatul masjid dengan salat 2 rakaat. Nah, bagaimana hukum menjual barang elektronik seperti VCD, tape? Nah, tidak tahu ini apa ini. Yang jelas-jelas jika dibeli oleh orang awam akan dipakai untuk memutar lagi, atau musik, lagu lagi di sini. Dan bagaimana dengan celana jin atau rok mini yang dijual diperdagangkan kepada orang kafir atau orang muslim? Nah, Allah Subhanahu wa taala qala wa ta'awun birri wa taqwa wa la ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan, dan dalam menolong kalian dalam takwa, dan jangan menolong dalam perbuatan ism dan permusuhan, dosa dan permusuhan. Kalau jelas nanti tape nanti digunakan untuk memutar musik, maka penjualan ini haram. Nah, tapi kalau tidak diketahui mungkin digunakan untuk yang lainnya, maka demikian dibolehkan. Sebagaimana ketika ada perang misalnya, orang-orang Nasara jelas membeli senjata untuk merangi kaum muslimin, kemudian kalian jual kepada orang Nasara tadi, maka termasuk. Nah, ini hasil yang haram, tidak boleh. Dan juga jin. Nah, jin jelas. Nah, atau rok mini. Nah, rok mini pakai nama kufar. Nah, demikian tidak boleh. Masih banyak yang lainnya. Nah, coba ini Ambon yang begitu indahnya, nanam sawi atau bagaimana yang lainnya, ya enggak. Sudah banyak, atau cari ikan di laut. Nah, Alhamdulillah wasiyah, ya enggak. Nah, orang-orang Ambon kelihatannya masih malas. Coba rumput begitu banyak ya, tidak ada kambing sama sekali yang makan itu. Nah, yusiku ayyakuna khairu man imri'in al-ghanam, dikhawatirkan yang paling baik adalah dari istilahnya apa, harta benda adalah ghanam yang mengikuti apa di gunung. Nah, mungkin sebaik-baik rezeki. Nah, karena nanti kalau kita menjual barang-barang haram tidak barokah. Mungkin anak kita menjadi anak yang la'ab, jadi anak yang durhaka, atau kita mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tolong jelaskan pelafazan as-salatu khairum minan naum. Berapa harakat yang pada khair? Khair kurang dari dua harakat. As-salatu khairum minan naum. Nah, kurang dari dua harakat. Bagaimana hukum makan di dalam masjid? Nah, dalam masjid tidak ada masalah. Para sahabat main terang, dan apa pedang di masjid, kemudian nyusun, tidak jadi masalah. Nah, ketika ada daurah kita makan dalam masjid, lapas. Dalam salat bagaimana bacaan yang benar dalam Al-Fatihah dalam ayat Siratal ladzina an'amta 'alaihim, berhenti atau terus? Al-mas'alah sahal, yajuz al-waqf, boleh. Nah, boleh terus, boleh berhenti. Nah, yang mengatakan bahwasanya Al-Fatihah jelas 7 ayat. Oleh mengatakan bismillah termasuk ayat, maka Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, satu ayat. Kalau mengatakan bahwasanya basmalah bukan termasuk ayat, maka berhenti pada siratal ladzina an'amta 'alaihim. Al-amru sahl. Berhenti di hala wa hala. Apa hukum wanita memakai celana dalam panjang? Gimana ini? Celana panjang seperti ini. Dalaman celana panjang terutama ketika keluar rumah dalam rangka untuk menutup aurat. Yang penting bukan celana laki-laki. Nah, celana khusus untuk perempuan. Jadi masalah. Supaya tidak tersingkap aurat ketika di atas kendaraan. Dan bagaimana pula hukumnya kita pakai hukum ek dalam rumah. Yang penting pakaian perempuan, jadi masalah. Nah, ada pun hadis Allahummarham limusarwilin, yang pakai sual, pakai celana, hadis maudhu. Pakai sual, pakai celana. Bagaimana sikap kita terhadap masjid awam yang kita sebagai takmirnya, lantas mereka ingin agar kaset ngaji mesti diputar setiap kali mau sholat, sudah disampaikan tentang kebid'ahnya. Nah, harus dilihat maslahah madharahnya. Karena ingkar mungkar itu harus dilihat bagaimana maslahah dan madharahnya. Man angkara mungkara bi angkara akhasil haid bi ibawin akbaro. Barang siapa yang mengingkari kemungkaran kemudian timbul mungkar yang lebih besar, misalnya tidak mau menerima dakwah tauhid. Ibaratnya mencuci darah haid dengan kencing yang keruh. Darah haidnya tambah bau, ya enggak? Tambah bau. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullah adwan biwairi ilm. Janganlah kalian mencerca berhala-berhala mereka yang mereka seru selain Allah Subhanahu wa taala, yang akibatnya mereka itu mencela Allah. Karena mencela Allah jelas kafir. Kafir ya lebih. Dosa lebih besar daripada nyembah berhala. Nah, Syekhul Islam Taimiyah tidak mau mengingkari orang-orang yang mabuk-mabukan, orang tartar. Karena kalau mereka berhenti mabuk, akan membunuh kaum muslimin. Nah, bahkan al-kisah perempuan tartar membunuh sekitar 6 sekeluarga, disembelih satu persatu. Nah, sudah ro'ob, rasa takut. Nah, sehingga Syekhul Islam Taimiyah tidak mau mengingkari orang-orang yang minum minuman khamr tadi. karena mandaratnya lebih besar. Demikian juga antum. Kalau dengan apa dimatikan tadi tidak mau menerima dakwah tauhid akhirnya menjauh, maka yang demikian sudah dibiarkan dulu. Kita sebarkan dakwah tauhid. Kalau sudah dakwah tauhid, mereka tinggalkan sendiri nanti. Nah, alaysa kadzalik? Nah, wa syai' mubil aidan. Nah, 90% waktu itu laki-laki, perempuan, anak semuanya makan kot. Syai' mubil tidak tahu terangan. Nah, mengharamkan qad. Bahkan tidak pernah saya dengar qad haram, tidak. Nah. Karena kalau ini yang diserang pertama kali, dakwah tauhid enggak diterima di Yaman. Tapi setelah mereka kenal dakwah tauhid baru, nah, mereka sendiri yang memerangi qad. Nah. Jadi harus dibutuhkan. Nah, seorang dai harus tahu bagaimana maslahat dan madharatnya. Nah, kalau orang-orang awam apakah ditahzir? Tidak ditahzir. Orang awam yunsah, dinasihati. Orang awam itu dinasihati, tidak ditahzir. Ditahzir tambah jauh. Nah, dalam penentuan hilal Ramadan dan Eid juga di Saudi atau Yaman sudah terlihat, namun pemerintah kita belum memutuskan mana yang harus kita ikuti, Yaman atau Saudi atau negara kita. Nah, Syaikhul Islam Taimiyah Imam Ahmad yang lainnya mengatakan bahwasanya matlaq untuk seluruh alam itu satu. Dengan Syaikh Utsaimin, Syaikh Mubil, bahwasanya li kulli balad matlaq. Di setiap negara itu punya matlaq sendiri-sendiri. Yaman, Saudi, satu matlaq sebenarnya. Nah, satu matlaq. Tapi pernah kejadian di Saudi sudah berpuasa, Yaman belum mengumumkan. Nah, maka sebagian orang Yaman sudah berpuasa, namun tidak secara terang-terangan, karena harus ta'ah walil amr, taat kepada pemerintah. Kita juga begitu, kalau sudah melihat hilal jelas, pemerintah belum mengumumkan, sudah kita berpuasa, atau kita ajak saudara-saudara kita yang sudah tahu, tapi tidak kita umumkan karena menyelisihi pemerintah, ini berbahaya. Nah, kemudian juga pernah di Yaman sendiri Syekh Muhammad bin Abdul Wahab melihat hilal secara langsung dengan muridnya. Saudi belum umumkan, maka pemerintah Yaman puasa dahulu. Nah, Saudi belum berpuasa, padahal satu matlak gandeng itu, Jawa Timur, Jawa Barat gitu saja. Nah, ibaratnya Yaman dengan Saudi. Kenapa di surat Al-Fatihah basmalah termasuk satu ayat, sementara di surat lain tidak termasuk satu ayat? Tadi sudah saya jelaskan. Sebagian mengatakan ini ayat, sebagian bukan ayat. Nah. Bagaimana hukum menjadikan kitab Al-Quran untuk suara ringtone HP? Ini termasuk bid'ah al-mu'asirin. Tidak boleh. Nah, untuk HP jadi suara. Nah. Kemarin saya tanyakan kepada Syekh Rahman, termasuk jam yang memakai azan, termasuk bid'ah pula. Kalaupun berbunyi harus nanti pas waktu sholat, itu baru boleh. Jadi kalau pas 6 jam azan itu bunyi nanti waktu zuhur misalnya atau waktu asar, ini baru. Tapi kalau belum masuk waktu demikian tidak boleh. Syaratnya tadi sesuai dengan waktunya nanti. Bagaimana hukum membaca hadis seperti membaca Al-Quran dilakukan? Dihindari. Karena perintah di sini sebatas Al-Quranul Karim, waktu Al-Quran tertila. Bagaimana kedudukan hadis tentang membaca ghufranak? Dirajihkan Ibn Hatim, ini sahih. Kemudian dituafkan oleh Syekh Mukbil. Al-amr hadza sahl. Yaum maghid persembahkan. Karena ada a'immah masing-masing ghufranak. Ketika keluar dari WC. Dimana makmum membaca Al-Fatihah dalam salat jahriyah? Apakah bersamaan dengan imam setelahnya atau bagaimana? Tadi sudah. Apakah makmum yang wajib membaca salat-salat yang mudah setelah membaca Al-Fatihah? Apakah makmum juga wajib membaca salat yang mudah setelah membaca Al-Fatihah ketika membaca jahr? Tidak. Baca Quran, istami'ulah, dengarkan. Tidak membaca. Nah. Ini belum ini. Bagaimana pula hukumnya wanita yang duduk di atas boncengan sepeda motor yang menyerupai laki-laki? Nah, di zaman Rasulullah SAW, Aisyah punya kendaraan, punya unta. Nah, wa dan para sahabat yang lain, mereka mengendarai sebagaimana mengendarai. Nah, apakah mereka mengendarai miring begini? Tambah jantung, ya. Mengendarai ya biasa kayak mengendarai unta. Nah, makanya ya tidak ada masalah kalau begitu. Nah, sebagaimana. Nah, ini. Tapi saya mengingkari. Oh, di Indonesia ada yang mana perempuan yang mengendarai sepeda. Naam, Syekh. Naam. Saya terkagum-kagum. Tapi yang jelas tadi ada hadisnya tadi Aisyah. Pastinya dia mengendarai juga mengendarai unta. Tidak mungkin mengendarainya dengan miring begini. Nah, tambah jatuh nanti. Anak kecil sudah tidak ada ini. Takut semua sudah. Tak mulai sulit ini. Kita lihat pada jilid 3 halaman 27 itu ada penempelan di situ. Sebenarnya sudah kita sempurnakan, tinggal pindah komputer, meleset. Nah, komputernya ini memang tidak bisa di karena ada meleset juga. Sudah kita koreksi dengan pas, ternyata dipindah komputer yang lain melenceng. Maka itu ditempel di situ. Nah, ini yang biasa keliru. Ya, mereka mengucapkan dengan kol-kolah padahal bukan kol-kolah. Nah, coba bersama-sama. Ab, demikian. Ab, ab, al, al, al, al, az, az, al. Nah, bersama-sama bawahnya. Mulai. Baca lengkap. Fablahu, diulangi. Fablahu. Taib. Ilhab. Taib. Muslimah. Aslahu. Taib. Maululatun. Ditahan betul, ditahan betul. Maululatun. Maululatun. Taib, wasil. Maulatun. Ewa. Ilhola. Ditahan, ditahan. Ilhola. Ulangi. Ilhola. Taib. Azwajan. Azwajan, dibaca lengkap. Azwajan. Taib. Ahroina. Ahlalna. A-nya tipis, do-nya tebal. Ahlalna. Ahlalna. Ewa. Ikhra. Taib. Yaudimuna. Rizqan. Dibaca lengkap, dibaca lengkap. Rizqan. Rizqan. Ewa. Mahbubi. Taib. Ahmad. Ulangi. Ahmad. Taib. Ilhum. Taulimu. Ewa. Asta. Taib. Mahbiratun. Allahu. Ewa. Isnada. Tamam. Aslama. Musjahid. Akrim. Wasil. Akhwanakum. Taib. Istamir. Wasil. Yaksharu. Mutfakir. Tayyib. Tayyib. Wasbujir. Ewa. Masurahuna. Hasbukum. Hasbukum. Hasbukum. Has. Tayyib, masuk jilid 4 sekarang. Sistem pengajaran jilid keempat. Pertama, lihatlah sistem pengajaran secara umum pada jilid yang ke-1. Kedua, halaman 1 dikenalkan tasydid. Bagus dibaca secara bersama-sama. Pada halaman 3 dikenalkan kalimat yang bertasydid dan bagus pula kalau dibaca bersama-sama. Sedangkan pada halaman 4 dikenalkan tasydid melalui praktek Al-Qur'an. Halaman 6 dikenalkan idhar qomari yang huruf lam dibaca jelas tanpa qalqalah. Juga sudah masuk pada ahkam tajwid sekarang. Pada halaman 7 dikenalkan cara berhenti, dimulai dengan mad arid disukun, panjang bacaan sekitar 2 sampai 6 harokat dan tanda sebagai tanda ayat untuk berhenti. Tanda yang ada di sini sudah mulai tanda berhenti. Jadi kalau sebelumnya semua dibaca lengkap. Kita melihat misalnya halaman 6 misalnya. Dibaca lengkap. Wal arda wada'aha lil anami tajri tahtaha al anharu. Jadi baca lengkap. Masuk di sini sudah mulai. Kita terapkan kaidah tajwid ya. Dzul jalali wal ikram. Ainal yaqin. Sudah mulai begitu. Baik. Pada halaman ke-8 dikenalkan mad'iyat, panjang bacaan sekitar 2 harokat. Baik. Pada halaman ke-9 dikenalkan ta' marbutoh, cara membacanya dari ta' menjadi ha' sukun. Dari ta' menjadi ha' sukun. Baik. Sedangkan pada halaman ke-10 dikenalkan ta' matwiyah, cara membacanya tetap jadi ta' sukun. Pada halaman ke-11 dikenalkan nun tasydid, cara membacanya dengan dengung sekitar 2 harokat dengan mulut tertutup. Ini dibuang. Kalimat dengan mulut tertutup dibuang ini. Keliru ini. Dengan mulut tertutup dibuang. Ini keliru. Sedangkan pada halaman ke-12 dikenalkan mim tasydid, cara membacanya dengan dengung sekitar 2 harokat. Seharusnya diletakkan di. Ini tidak usah aja. Sudah biar aja. Pada halaman ke-13 dikenalkan nun sukun dan tanwin yang bertemu dengan 4 huruf, yaitu ya, nun, mim, wawu. Ini masuk di etwab nakis liunnah. Cara membacanya dengan memasukkan nun dan tanwin ke huruf-huruf tersebut sehingga menjadi satu huruf yang bertasydid diiringi dengan dengung sekitar 2 harokat. Pada halaman ke-14 dikenalkan qalqalah kubra derajat kedua. Cara membacanya dengan memantulkan suara setelah huruf itu disukun. Ini contoh qalqalah kubra pada martabat kedua. Sedangkan pada halaman ke-15 dikenalkan idhar halqi, yaitu adanya nun sukun dan tanwin yang bertemu dengan 6 huruf ha, hamzah, ain, wain, ha, ha. Cara membacanya dengan jelas tanpa qalqalah. Ini sudah masuk di idhar halqi. Penjelasan sudah. Sedangkan pada halaman ke-15, sedangkan pada halaman ke-16 dikenalkan idgham syamsi, cara membacanya dengan menetapkan alif fathah dan menghilangkan lam bila tidak didahului suatu huruf. Dan bila didahului salah satu huruf hijaiyah, maka alif dan lam tidak dibaca. Alif dan lam hilang sudah. Jadi kalau tidak didahului huruf suatu, maka ditetapkan alif fathahnya. Pada halaman 17 dikenalkan mat wajib muttasil, yaitu adanya bacaan panjang atau mat setelahnya hamzah dalam satu kalimat. Cara membacanya dengan memanjangkan sekitar 4-5 harokat dan bila berhenti boleh dibaca 4, 5, atau 6 harokat. Ini khusus di mat. Wajib mutasil arif disukun seperti kemarin. Ja'a atau sawain. Pada halaman ke-19 dikenalkan bacaan ikhfa syafawi, yaitu adanya mim setelah ba. Cara membacanya dengan samar-samar dan mendengung sekitar dua harokat. Nah, ini juga mulut tertutup. Nah, ikhfa syafawi mulutnya juga tertutup. Taib. Pada halaman 20 dikenalkan bacaan ikhlab, yaitu adanya nun sukun dan tanwin setelahnya ba. Cara membacanya dengan samar-samar dan mendengung sekitar dua harokat. Nah, taib. Sedangkan pada halaman ke-21 dikenalkan bacaan lafdul jalalah Allah, yang dibaca tebal bila sebelumnya berharokat fathah atau dhammah. Nah, ini sudah keterangannya ini di sampingnya itu. Kalau sudah tahu bahasa Arabnya, di sampingnya itu kan bitaqlid lam jalalah maka nakubla fathah au dhammah. Jadi dengan menebakkan lafdul jalalah bila apa sebelumnya itu fathah atau dhammah. Nah. Berikutnya pada halaman ke-22 dikenalkan bacaan lafdul jalalah Allah yang dibaca tipis bila sebelumnya berharokat kasrah. Nah, bitaqlid lam jalalah maka nakubla kasrah. Dan menipiskan lafdul jalalah kalau sebelumnya kasrah. Taib. Pada halaman ke-23 dikenalkan idgham kamil biwairi hunnah, yaitu bila ada nun sukun dan tanwin setelahnya ra. Cara membacanya dengan masukkan nun sukun dan tanwin tersebut dalam ra tanpa dengung sehingga menjadi huruf yang huruf ra yang bertasydid. Nah, langsung mir rabbihim, langsung masuk ra. Nah. Pada halaman ke-24 dikenalkan idgham kamil biwairi hunnah, yaitu bila ada nun sukun dan tanwin setelahnya lam. Cara membacanya dengan masukkan nun sukun dan tanwin tersebut dalam lam tanpa dengung sehingga menjadi huruf lam yang bertasydid. Baik. Jadi ada la pertama ra kemudian lam. Contohnya banyak sekali di situ. Pada halaman ke-25 dikenalkan bacaan ikhfa hakiki yang dibaca tipis bila setelahnya 10 huruf ta, ta, jim, dal, zal, zai, sin, shin, fa, kaf. Ini semuanya ikhfanya secara tipis dan lisan tetap di bawah, tidak boleh menempel di atas. Nah, jadi lisannya tetap di bawah, tidak boleh menempel di atas. Taib. Pada halaman ke-26 dikenalkan bacaan ikhfa hakiki yang dibaca tebal bila setelahnya 5 huruf sad, dzad, ta, za, qaf. Ini terangkat, lisan terangkat namun tidak menempel ke atas. Tidak menempel ke atas. Pada halaman ke-27 dikenalkan bacaan ikhfa hakiki seakan-akan dibaca tipis bila setelahnya huruf qaf kasrah. Khusus qaf kasrah dibaca tafkhim nisbi atau tarkik. Terjadi perselisihan kemarin sudah saya katakan, sebagian mengatakan mutlak dibaca tebal, sebagian mengatakan tipis kalau khusus qaf kasrah. Pada halaman ke-28 dikenalkan bacaan idgham mimi atau idgham mutamatsilain, yaitu adanya mim sukun bertemu dengan mim. Cara membacanya dengan memasukkan dan mendengung sekitar dua harokat. Sedangkan pada halaman ke-29 dikenalkan tanda-tanda berhenti, yaitu mim yang bermakna harus berhenti, tili lebih baik berhenti, sili lebih baik terus, dan jim boleh terus atau berhenti. Lam alif dilarang berhenti. Kemudian titik tiga berhenti pada salah satu tempat. Baik, masya Allah. Ini sudah masuk tajwid secara keseluruhan di sini. Sudah mulai sulit pada jilid keempat sini. Langsung masuk bagian pertama, at-tasydid, halaman pertama. Biasa dibaca dengan. Kemudian sebelumnya untuk melihat pada halaman 2 baris kedua dari bawah itu aha aha itu alifnya dibuang itu. Kemarin sudah kita putus, ternyata pindah komputer muncul lagi haknya di situ. Di alifnya aha ah aha itu alifnya dibuang. Alifnya aja yang dibuang. Alifnya saja. Jadi aha ah aha. Baik, kita baca. Baik. Aja aj aja sama-sama. Aja aj aja. Ulang sekali lagi. Aja aj aja. Aja aj aja. Baik, bawahnya. Aha, aha, aha. Sebentar. Aba, ab, abba, abbaba, ubbiba, ibbiba, ata, at, atta, attata, uttita, ittita, haga. Demikian. Aba, ab, abba, abbaba, ubbiba, ibbiba. Dan dia tak bermakna. Nah. Taib halaman 3 sekarang. Farraha yufarrihu farrih la tufarrih. Jami'an. Farraha yufarrihu farrih la tufarrih. Farraha yufarrihu farrih la tufarrih. Sekaligus mengajar dan belajar sharaf. Nah, ya enggak? Nah, mengajar dan belajar sharaf di sini. Jadi farraha, farrihu, farrih fil amr situ, la tufarrih, nahi, nah, masyaallah. Nah. Sekarang masuk pada halaman 6. Nah. Masuk izhar al-qamari. Nah. Sudah mulai dibaca dengan berlagu kalau bisa. Wal arda wada'aha lil anami. Jami'an. Wal arda wada'aha lil anami. Sebentar dulu, kita baca ini. A. Jami'an. A. Terus langsung. Wal arda wada'aha lil anami. Tajri tahtaha al anharu. Ba. Syarul bariyati itajriya fil bahri bi amrihi. Oh. Bikoran dibaca lengkap. Tulang. Tamam. Tayyib. Dzalikal fawzul 'azhim. Hmm. Dzalika huwal fadlul kabir. Naam. Sekarang masuk pada manhaj sukun. Nah. Mubinun mubin. Demikian. Mubinun mubin. Mubinun mubin. Mubinun mubin. Baik, bawahnya bersama-sama. Jaliman ikram. Dibaca lengkap sekarang karena sudah ada tanda di situ. Sudah ada tanda A ya. Dzul jalali wal ikram. Demikian. Dzul jalali wal ikram. Baik, wasil. Ainal yaqin. Tamam. Bil azabi mushtarikun. Naam. Bi ashabil fiil. Wasil. Dzalikal fawzul 'azim. Hmm. Masyaallah. Siratal mustaqim. Malakum la tanasarun. Hasbukum, hasbukum. Hasbukum. Baik. Masuk berikutnya pada man'i wad tanwin. Yang biasa keliru kalau di akhir, nah, di akhir bacaan. Kalau mau sujud misalnya. Sekali lagi jangan dibaca panjang. Wadh-dhalimina a'addalahum 'adzaban alima. Cukup, jangan sampai alima. Tidak boleh. Harus tetap dua harakat. Di awal atau di akhir sama. Rawadan, rawada. Demikian. Rawadan, rawada. Nah, sama-sama bawahnya mulai. Wal'adiyati dhabha. Baik. Wal'adiyati dhabha. Wal'adiyati subha. Baik. Wal'adiyati nafha. Masya Allah. Sebelum taib. Masa berikutnya. Taib. Samaratin. Samarah. Yang. Samaratin. Samarah. Samaratin. Samarah. Samaratin. Samarah. Berhenti. Al-waqaf al-ha. Taib. Sama-sama. Mulai. Hasbukum. Baik. Rahmatu sekarang rahmatu rahmat. Demikian. Rahmatu rahmat. Rahmatu rahmat. Rahmatu rahmat. Baik, sama-sama mulai. Alhamdulillah. Ayo. Ila al-ibni kaifa khuliqat. Tamam. Haqqas alayhim kalimat. Ayo. Kaifa rufi'at. Ayo. Wa ila al-ardi kaifa sutihat. Tayyib. Ahum yaqsimuna rahmat. Ayo. Wahum fil qurbat. Ayo. Hasbuk. Nah. Masuk inna sekarang. Inna masuk. Inna ini gunnah minimal. In inna inna mian. Inna inna. Inna inna. Inna inna. Baik, inna inna. Inna inna. Baik, sama-sama mulai. Inna fidzalika laayat. Jadi minimal dua harakat. Inna fidzalika laayat. Mian. Orang di situ gunahnya nuntasdid melihat lahum jannatul firdausi nuzula. Demikian. Lahum jannatul firdausi nuzula. Ewa. Inna al-qurra lafi na'im. Taib. Ahsanna jahannamil kafirina nuzula. Hati-hati nuntasdid. Nuntasdid minimal dua. A'tadna jahannama lil kafirina nuzula. Demikian. A'tadna jahannama lil kafirina nuzula. Baik. Wa inna al-kuffara lafi jahim. Baik. Tamam. Aywa. Innahum 'adaban alima. Aywa. Innal jinnati wan nar. Ulang, nuntasdid ulang. Nuntasdid minimal dua, diulangi lagi. Innal jinnati wan nar. Aywa. Diulangi. Jangan sampai aurah. Enggak boleh mana? Inna buyutana aurah. Demikian. Inna buyutana aurah. Ayo. Inna lilmuttaqina mafaza. Tamam. Inna lillahi. Hasbukum. Jadi ini semua sudah diterapkan di sini. Tadi mad alif sukun sudah masuk. Misalnya lafi na'im, kemudian ada juga inna buyutana aurah, kemudian ada tak yang dibaca tak juga la ayat. Jadi diterapkan hukum-hukum sebelumnya diterapkan lagi. Nah, jadi diterapkan ya, terus penerapan diperlangsung terus-menerus di sini. Dia harus kalau sebelumnya belum mampu maka tidak akan mampu di sini. Nah, baik, masuk pada mim tasdid. Amma amma mian. Amma. Minimal dua harakat. Fihi unnah di mikdah harakatain. Baik, sama-sama mulai. Amma istawna. Baik. Thumma yamma. diulangi lagi. Ulangi lagi nun tasdid dan mim tasdid masuk. Baik. Hasbuk taib. Masuk sekarang pada idgham naqis bi gunna. Naam. Contohnya min nar. Demikian. Jadi contoh-contoh yang di tamhid ini jauh lebih lengkap. Naam. Bahkan kita ambil luar biasa. Naam, cukup nah memakan waktu yang lama karena harus mengambil dari semua Al-Quran contoh-contohnya yang nah cukup berat ini nah, cukup berat untuk mengambil contoh-contohnya nah ya, saya lihat memang lebih lengkap ya, lebih lengkap dari buku-buku yang lainnya. Baik, kita tetapkan sekarang nun kemudian mim ya dan waw mulai dari nun sama-sama na demikian na ewa. Baik. Wa yu'adzibu 'adaban nukra. Demikian. Ayo. Innahu kana siddiqan nabiyya. Ayo. Wa man yu'adzibuhum. Mulai lupa lagi. Mim tasdid di situ. Wa man nu'ammirhu nunakkis. Amin. Baik. Ewa. Ewa. Lagi minimal dua. Khairum mimma yajma'un. Demikian. Baik. Tamam. Ewa. Antum lihat. Langsung masuk ya. Wujuhui. Jangan sampai wujuhui. Wujuhui yawma idhim musfirah. Demikian. Wujuhui yawma idhim musfirah. Baik. Pendek nafsi begitu. Diulangi lagi. Wamai. Taib. Tamam. Wamai. Wa jamian. Jadi kita baca dulu wa kemudian. Wa awalidihi syai'an. Wa awalidihi syai'an. Liyakuna lahum aduwan muhadan. Tamam. Bijannati ul'uyun. Taib. Illa hamimah wassalam. Tamam. Wabihunna diulangi lagi. Wa ilahukum ilahu wahid. Naam. Baik, sekarang masuk di situ. Qalqalah. Nah, masuk qalqalah. Waladun, walad. Demikian. Waladun, walad. Qu'udun, qu'ud. Qu'udun, qu'ud. Baik, sama-sama mulai. Lam yalid wa lam yulad. Baik. Basto, mian. Baik, wala tabsutaha. Wala tabsutaha kullal basto. Naam. Zalika yawmul khurud. Naam. Bikulli shay'in muhir. Lafi shakkin minhu mareed. Naam. Ulangi, diterapkan indomi gunahnya. Jannatiu, jami'an. Jannatiu wa abbal hasir. Ilaihim abdil qadir. Naam. Illa ladaihi raqibun hakir. Ayo. Dalika yawmul wa'id. Ayo. Sudah kol-kolahnya, ya enggak? Banyak sekali contoh-contohnya. Nah, masuk sekarang pada idhar halqi. Nah, idhar halqi, ya memang sebelumnya sudah ada pembahasan idhar, namun ini kita contohkan kembali. Idhar halqi seperti nun sudah ada pembahasan sebelumnya, namun ini kita kumpulkan lagi dan kita berikan contoh-contoh yang lebih lengkap. Nah, sama-sama min, demikian. Min. Nah, sama-sama a, demikian. A. Mulai baca. Hati-hati, jangan sampai timbul qalqalah. Man amana wa amila saliha. Man amana wa amila saliha. Ewa. Baca ha dulu. Ha. Min husnata asyrata ayna. Ewa. Wa li kulli qawmin had. Ewa. In huwa illa nadhirun mubin. Minhum kissisina wa rubbana. Ha. Tamam. Tamam. hati-hati itu maknya pendek. Min hama'im masnun. Sama-sama. Min hama'im masnun. Baik. Tamam. Apalahnya jelaskan. Wa in khiftum, ulangi. Wa in khiftum allah tuqsitu. Baik. Amlan khafifah. Ewa. Wa in khiftum syiqaq. Kakalah kubra. Syiqaq. Syiqaq. Nah, masuk sekarang pada itu wamsamsi. Masuk contohnya. Nah, biasa. Nah, 10. Baik. Al-Rahman. Demikian. Al-Rahman. Kita baca lam dulu. Al-Rahman. Al-Rahman. Kemudian Ar-Rahman. Ar-Rahman. Nah, kita baca ko. Demikian. Ko. Wa'atul. Nah. ومنات الثالثة الأخرى ص وأقيم الصلاة وأكن من الصالحين ر الرحمن علم القرآن وهو خير الرازقين ت هو التواب الرحيم ألهاكم التكاثر ضح والضفادع والدم الدمnya pendek والضفادع والدم يعني والضفادع والدم أيوة عليهم الضلالة أيوة hasbukum hasbukum taib. Nah, masuk sekarang pada mad wajib muttasil di mithdal arba au khams. Nah, harakat wa ulaik amian punya di situ ada nah wawu yang di atasnya ada daerah tidak dibaca di situ tidak boleh wa ula tidak boleh. Nah, sama-sama bawahnya mulai. وَاللَّهُ الْمُحْتَدُ نعم يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ terapkan itu mihunna rizqum ma'lum ulangi ayo itu mat wajib, mari juga mat wajib di situ. Ulangi. Ayo. Nah. sahal. Hasbukum. Taib. Nah, sekarang banyak keliru. Yang banyak keliru sekarang pada halaman 19. Nah. Mim ketemu ba, mereka biasa keliru. Nah, diusahakan hati-hati. Alaihim baba. Ya. Alaihim baba. Baik, sama-sama. Ya enggak, mim ketemu dengan ba, jangan lupa. Wazawwajnahum bihurin ain. Demikian. Tamam. Tamam. Fasil. Taib. Tamam. Ulangi mim ketemu dengan ba, diulangi. Wasil. Tamam. Tamam. Ya banyak. Hati-hati jadi hak ya enggak? Awalam ta'tihim bayyinah. Jadi hak tamar butoh. Ulangi. Awalam ta'tihim bayyinah. Ewa. Mubtalihum binahar. Binahar. Jamian. Ulangi lagi. Mubtalihum binahar. Taib. Ayo. Baik. Hasbuk. Sekarang masuk berikutnya. Pada ikhlab. Nah. Sami'an basira. Ya. Sami'an basira. Banyak aja tidak sampai basir. Dan ini basir. Basira. Sami'an basira. Coba bawahnya mulai. Ewa. Bidun. Taib ha. Ewa. Bahas tadi wala takunu awwala kafirin bi demikian wala takunu awwala kafirin bi asluk tadi belum ada kalimat Allah sekarang masuk pada Allah dan terus berlangsung matnya yang sudah kita bahas sebelumnya, kemudian hunnah dan lain sebagainya berlangsung pada pembahasan berikutnya ini. Maka sekali lagi kalau belum mungkin, tidak akan mungkin bisa membaca pada halaman setelahnya. Naam. Wallah. Demian. Wallah. Wayadribullah. Wayadribullah. Naam. Sama-sama mulai. Wallah. Tamam. Berikutnya Allah sebelumnya kasrah kulillah, ya. Kulillah. Lagi kulillah. Kulillah. Sama-sama mulai. Kulillah wasrahu. Tamam. Lupa lagi mim ketemu ba di situ. Ulangi. Lunya panjang di situ, majais, lunya panjang, diulang lagi. Nontas teh juga lupa. Qulu amanna billah. Mian. Hasbukum taib. Nah, maksud berikutnya pada itu kom kamil bihoyri hunna. Nah, nun sukun atau tanwin ketemu dengan ra langsung ke huruf ra. Nunnya hilang total sudah. Mir rabbihim, demikian. Mir rabbihim. Mir rabbihim. Nah, bawahnya mulai. Tamam. Nuntasdid, lupa nuntasdid, ulangi lagi. Waqulu min rizqi wa ilaihin. Taib. Illa man rahimallah. Tamam. Lahum adakum min rizqin alim. Kalah juga lupa, ulangi. Lahum adakum min rizqin alim. Mim tasdid diulangi. Ewa. Tamam. Ewa. Tamam. Masya Allah. Tamam. Ilahnya panjang diulang. Mim tasdid lupa lagi. Ewa. itu Rabbi Hunna Qawlam ulangi Qawlam min Rabbil Rahim Aywa Inna lirrahmanirrahim Aywa Irrahillah Tamam Irrahimul Huda Sayyib Ya'ukur Rahim Naam Illa rahmatan min Rabbil Rahim Aywa Hunna Tanwin ketemudian Mim ulangi Taib. Taib. Jangan panjang-panjang. Allahu astaghna. Demikian. Nun atau tanwin ketemu dengan lam. Langsung masuk ke lam. Miladun. Demikian. Miladun. Nunnya hilang total sudah tidak ada nun sama sekali. Miladun. Miladun. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Bawahnya mulai. Jahannam. Aywa Inhuwa illa zikrun lil alamin Tayyib Illa rahmatan lil alamin Aywa Wal amru yawma idhin lillah Tayyib Illa dun hakimin alim Aywa Tahukkan li qawmin la yukminun Lazati itu lagi. Ewa. Baik. Tamam. Baik. Samir Ewa ah, bingung di sini tentu lihat wa idzal latakhuzuka itu kayak domah itu bukan itu nah, makanya bingung di situ itu hamzah wasl sama-sama diulangi wa idzal la'ataynahum demikian wa idzal la'ataynahum aywa aywa libani panjang isra juga panjang ulangi Tukang behun, nah tanun kita bulan ya diulangi. La ayatin li qawmi yatafakkarun. Demian. La ayatin li qawmi yatafakkarun. Aywa. Bikunna diulangi Ewa bingung au qaduna ron lil harb demian qalqalahnya masuk jadi jangan sampai lupa hukum sebelumnya nah jam 10 sudah lanjutkan insyaallah nanti pada Jumat atau pada Asar.